Nah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang mabni itu apa? Mabni itu adalah yang tetap. Gak mau nambah. Gak mau berubah. Ngeyelun. Ya, kalau bisa dibilang seperti itu, Mas. Mabni itu ngeyelun. Banyak syarat. Mabni itu apa? Banyak syarat. Sedangkan mu'rab itu apa, Mas? Mu'rab yang murub. Ya. Mu'rab itu yang murub. Yang terus-menerus berubah. Bergerak dinamis. Dan mu'rab itu tidak butuh syarat banyak. Maka untuk melakukan kebaikan apapun, kita harus mu'rab. Termasuk dalam menuntut ilmu syar'i. Kita harus mu'rab. Tidak perlu banyak syarat. Kajiannya malam, alhamdulillah. Kajiannya jauh, alhamdulillah. Kajiannya susah, alhamdulillah. Dijalani saja, Mas. Gak pakai banyak syarat. Dan sesungguhnya yang memberikan pemahaman adalah Allah Azza wa Jalla. Maka, ketika antum itu melangkahkan kaki keluar dari rumah, itu harusnya sudah terbersit untuk berdoa. Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, faqihkan aku dalam agamaku. Karena kefakihan itulah yang akan menjadikan ketenangan dalam jiwa. Maka, ya, antum sekalian bisa lihat, orang-orang yang omongannya di luar sana, kacau belalau, ya, kacau belalau, kalau belalau sih biasa, Mas. Kacau belalau, Mas. Yang mengatakan tentang kaum muslimin ini, kaum muslimin itu, belajar bahasa Arab teroris, kemudian mendengarkan musik itu nutup telinga juga seperti itu. Subhanallah, sejak kapan mereka itu mengurusi yang kecil-kecil seperti itu, Mas? Dibuat sesuatu yang menjadi besar. Itu tidak lain karena mereka itu sesungguhnya banyak, terlalu banyak syarat. Mereka itu mabni. Mereka itu apa? Mabni, Mas. Seandainya mereka sibuk dengan aib mereka sendiri, tentunya mereka tidak akan berkata-kata seperti itu. Masyaallah, assalamualaikum. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kaum muslimin dan juga pemerintah kita. Ya, orang-orang yang diberikan jabatan tapi kemudian ngomongnya kacau belalau tadi, itu karena bisa jadi tidak ada yang mendoakan kebaikan baginya. Disebabkan kedzalimannya, disebabkan dosa maksiat yang sering dilakukannya. Dan biasanya ketika dia itu bisa unjuk gigi, dia tidak akan menyatakan bahwasanya saya pernah sakit gigi. Ingat-ingat, Mas. Orang yang selalu ingin unjuk gigi, dia tidak akan mengatakan saat dia unjuk gigi itu, saya sakit gigi. Semua rasa sakit disembunyikan. Yang dia inginkan adalah unjuk gigi. Hehehe. Yang lubangnya di dalam, rowoknya, yang sakitnya di dalam, yang apapun, itu tidak dinampakkan. Itulah hakikatnya orang-orang yang suka unjuk gigi, itu dia menyembunyikan apa yang sesungguhnya retak di dalam, kosong di dalam, sakit di dalam. Nah, kenapa? Karena orang terlalu berharap pada orang lain untuk mengatakan jempol. Dan zaman sekarang ini, ketika orang itu menyatakan sesuatu yang seharusnya tidak penting menjadi penting, itulah yang diviralkan. Sehingga kita itu sibuk mengurusi sesuatu yang tidak penting, Mas. Nasallahu alaihi wasallam. Kita lihat kajian-kajian yang seperti ini, tidak bisa, Mas. Itu di subscribe atau dilihat oleh banyak orang. Allah yang menjadikan ilmu itu menjadi mahal. Tapi antum lihat, sesuatu yang murah, begitu banyak orang berduyun-duyun, sampai jutaan. Apa, Mas? Main game. Game online itu, Mas. Berapa yang melihat tuntunan tutorialnya? Sedangkan ketika orang itu main game, dia gak yakin. Bahkan dia gak berani mengatakan bahwasanya game inilah yang saya akan menyelamatkan dia dari api neraka. Assalamualaikum. Ingat itu, Mas. Hal yang seperti itu ketika kita mentadaburi omongan-omongan yang seperti itu ternyata sangkut pautnya banyak sekali. Kayak tadi mas, quote of the day nih, malam ini, apa, orang yang bisa unjuk gigi itu biasanya berusaha menyembunyikan sakit giginya ketika dia berusaha memaksakan diri untuk unjuk gigi. Karena yang dia inginkan adalah ridho dari orang, jempol dari orang. Nah inilah, terlalu berharap dengan orang. Sampai kapan itu? Meskipun dia punya pangkat yang paling tinggi sekalipun, itu tidak akan bisa menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Sah-sah saja dia punya mulut, ya. Tapi terkadang hati tidak bisa dibohongi, mas. Ya, makanya unjuk gigi itu apa yang dari mulut, sedangkan yang sakit gigi itu yang ada dalam hatinya dia, tidak akan pernah ditunjukkan. Nah, salah sama. Nah ini kenapa menjadi ke arah sana, mas? Lomstan. Ini gara-gara mabni dan mu'rab itu dahsyat ternyata. Ke arah mana-mana. Kita lanjutkan. Kemarin kita mempelajari walismu minhu mu'rabun wa mabni. Bagi isim, itu ada mu'rab dan ada mabni. Li syabahi minal hurufi mudni. Karena ada penyerupamaan. Atau untuk menyerupamakan minal hurufi mudni. Dari huruf-huruf yang mudni, yang dekat. Ya. Oleh karena itu, kalau misalnya antum lihat tentang pembahasan apa yang ada di dalam bahasa Arab, itu ketika kita ijawantahkan ke kehidupan kita sehari-hari, banyak yang kita bisa ambil faedahnya. Tidak melulu itu hanya tantintun dan cara bacanya, bukan. Tapi terkadang itu banyak yang kita bisa ambil faedahnya. Sebagaimana kita pernah ambil faedahnya bahwa tentang mu'rab. Mu'rab itu enggak banyak syarat. Mabni itu yang banyak syarat. Ya, begitu juga sama. Apapun yang dilakukan untuk melakukan kebaikan, menuntut ilmu syar'i, nikah, bayar utang dan seterusnya, termasuk haji, umroh, puasa, zakat. Itu ketika dia itu ibadahnya itu hanya berkeinginan untuk mabni, maka mesti banyak syarat. Diajak sholat, ah kusik lah, sol. Diajak ngaji, ah kusik, sol. Dan seterusnya. Nah, itu ternyata bisa diijawantahkan kepada kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan di sini tentang tadi. Walismu minhu mu'rabun wa minhu mabni. Ya, mu'rabun wa mabni. Lishabih minal hurufi mudni. Jadi isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Karena keserupaan yang dekat dengan huruf. Nah, di sini salahnya, kemarin kita sudah bahas minhu mu'rabun. Ini i'rabnya adalah mubtada dan khobar. Ini mubtada dan khobar. Mubtada itu apa? Ismun yaqa'u fi awal jumlati. Kata benda yang terletak di awal jumlah. Ada lafad, ada definisi yang lainnya yang disebutkan ismun marfu'un. Yaqa'u fi awal jumlati. Alal ghalib seperti itu. Ini ya. Kemudian juga wa khabarun. Khabar itu adalah ma yatimu al-jumlah illa ma yatimu makna al-mubtada illa bihi. Tidak akan sempurna makna mubtada kecuali ada khabarnya. Jadi khabar itu pelengkap. Makanya mubtada itu bisa dikatakan apa? Dia suaminya. Khabar itu adalah apa? Istrinya. Paham sampai sini? Nah. Itu mubtada khabar bisa dijawantahkan apa, mas? Suami istri, mas. Nah. Saat ini cocokologi terus. Nah, ya, alhamdulillah. Nikmat itu, mas. Sehingga mubtada itu mu'rabun. Wal khabaru di situ minhu. Nah. Wa qalu wa mabni al-wawu harfu atfin. Ini ataf menyambungkan. Di mana ataf ini banyak, ya, macam-macam ataf ini banyak sekali, mas. Ya, harusnya kita bahas secara komplit ataf itu apa dan seterusnya. Maka kemarin ana memberikan ide kepada antum sekalian tips-tips untuk mempelajari alfiah ini, karena kita berjalan mempelajari alfiah ini satu lembar demi satu lembar. Maka masih ada kesempatan buat antum dalam sehari itu apa membaca ulang. Kemudian membuat apa membuat ringkasan, membuat kamus kosakata-kosakata yang di situ belum ditulis gitu. Ya. Ini yang dibahas. Jadi yang anak ingin katakan adalah tentang atof. Di mana atof itu penghubung, Mas. Atof itu adalah penghubung. Jadi jenis-jenis atof itu kayak misalnya atof itu misalnya apa? Au, summa, fa, wa, am. Ya. Jadi huruf atof ini kalau dalam bahasa Arab dia letaknya mengikuti kata lainnya. Ya. Hampir sama seperti na'at. Mengikuti man'utnya. Nah, sehingga di sini atof ini berfungsi untuk menyamakan atau menghubungkan. Ya. Dan macamnya nanti ada atof bayan, atof nasab, dan banyak sekali. Tapi paling enggak antum fahami sekarang ini atof ini adalah apa huruf yang menghubungkan. Huruf yang menghubungkan. Kenapa? Di sini wa. Kita lihat sekarang di sini Masoni Warizal. Ya. Ada Masoni, ada Rizal. Itu tulisannya untuk wa, menghubungkan. Dan ya. Wa mabni di sini adalah mubtada'un wa khabaru mahdhufun. Wa taqdiru wa minhu mabniyun. Masuk nggak di situ, Mas? Ini, Mas. Ini kan asalnya minhu mu'rabun. Ya, ada wa-nya kan? Ya enggak? Minhu mu'rabun. Wa. Nah, wa ini ditulis langsung mabniyun. Nih. Nah, asalnya adalah minhu juga. Minhu mabniyun. Minhu mabniyun. Tapi minhunya itu sudah dijelaskan di awal, jadi dia tidak perlu tulis lagi. Paham saya di sini? Nah, sebagaimana hadis, kebiasaan orang Arab, kenapa ada atof, dia enggak suka bertele-tele, Mas. Ya. Yang hadir malam ini ada Pak Buang. Tidak akan ditulis. Dan yang hadir malam ini Pak Panggung. Yang hadir malam ini Pak Hadi. Yang hadir malam ini Pak Budi. Itu gak akan ditulis yang hadir lagi. Tapi yang hadir malam ini Pak Buang, Pak Panggung, Pak Hadi, Pak Budi. Dan kru-krunya nih. Ya. Paham sama di sini? Ini contoh saja. Contoh dari apa yang difahami tentang atof. Meningkat, Mas. Tapi itu menghubungkan. Nah, takdir di sini artinya apa, Mas? Persepsi yang seharusnya. Nah, minhunya dihilangi. Wa minhu mabniyun. Kayak misalnya apa? Buniyal Islam ala khamsin. Buniyal Islam ala khamsin. Syahadati Allah ilallah. Ya. Ini dibahas dalam Hadis yang lainnya apa? Ya, hadis yang kedua. Oh, Mas. Wa anta syahada alla illallah. Kemudian apa? Apa? Ya. Itu kenapa wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata? Harusnya ada wa an. Tapi an-nya tidak ditulis di sini. Jadi dalam hadis sebutkan. Jadi wa an. Ya. Wa an tashhada alla illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian wa tuqimas sholata. Harusnya wa antuqimas sholata. Wa antu'tiyaz zakata. Wa antahujjal baita. Tapi an-nya tidak ditulis karena ada wa-nya, Mas. Ada ataf di situ. Paham di sini. Ini bahasa Arabnya simpelnya seperti itu, Mas. Nah, fal atfu huna atfu jumlatin ala jumlatin. Menghubungkan satu jumlah itu maksudnya apa? Kalimat. Ya. Satu kalimat dengan kalimat lainnya. Li'anna kalau kulta, karena engkau kalau katakan minhu mu'rabun wa mabniyun, ya, jama'ta baina diddaini. Engkau menghubungkan, mengumpulkan dua yang berkebalikan. Diddaini. Kenapa? La yastami'ani diddaini. La yastami'ani baina diddaini. Tidak akan berkumpul di antara dua yang berbeda. Paham saya di sini? Nah. Artinya apa? Minyak sama air. Tidak bisa berkumpul. Ya. Walakinnal waqi'a anna minhu mu'raban wa minhu mabniyan. Namun waqi'nya secara kenyataannya anna minhu, bahwasanya hu di sini apa, Mas? Karena bertanya kepada antum nih. Nak ulangi biar antum enggak gimana gitu. Gimana, Mas? Ini, Mas. Ini ana tanya kepada antum. Minhunya itu di anna minhu mu'raban wa minhu mabniyan. Apa maksudnya di situ? Hunya kemana, Mas? Ismu. Kok ismu? Gitu? Ya. Anna minhu mu'raban wa minhu mabniyan. Di mana itu minhunya? Di mana itu, Mas? Hah? Inilah masalahnya, Mas. Nah. Minhu maksudnya apa, Mas? Minhu. Maka antum lihat yang atas dulu, Mas. Walismu minhu. Hu ini kepada isim. Paham? Nah. Jadi dari isim itu ada yang mu'rab, sebagian ada yang mu'rab, dan sebagian isim itu ada yang mabni. Sama halnya sekarang. Ya, di sini misalnya ada berapa nih? 1 2 3 4 misalnya. Ada 25 26 26 orang. Ya, 26 orang yang ikut kajian Alfiyah Ibnu Malik. Sebagian mereka ada yang mabni, ada yang mu'rab, Mas. Tapi semoga Allah Azza Wajalla menjadikan semuanya mu'rab. Ya. Mungkin bisa jadi kalau mabni itu, Ustaz, saya nyimak, Ustaz. Nyimak. Nyimak di mana? Nyimak di mana? Ini per kata-kata itu nyimak di mana? Ala kulli hal, di situ ada sebagian yang murab, ada sebagian yang mabni. Wan nadziru hadza ta'bir, dan yang sebanding atau sama dengan ungkapan ini, ya, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, faminhum syaqiyyun wa sa'idun, dan dari mereka ada syaqiyyun, ada yang celaka, ada yang bahagia. Di surat Hud ayat 105. Pertanyaannya, Hud itu surat keberapa? Pak Buang. Allah mabarik Pak Buang. Hasan tuh. Ayo. Nah, fala yasluhu an taqula, maka ini tidak baik ketika engkau mengatakan sa'idun ma'tufun ala syaqiyun. Artinya apa? Itu kurang baik. Ketika engkau katakan sa'idun bahagia, ma'tufun ya dihubungkan dengan syaqiyun. Bal taqulu, namun hendaknya engkau katakan apa? Sa'idun mubtada'un wa khabaruhu mahdufun. Ay minhum sa'idun. Paham enggak maksudnya, Mas? Belum. Gini, Mas. Buka fokus antum. Nah. Sekarang di sini ana katakan semua laki-laki yang mendatangi Alfiyah Ibnu Malik ini, ya, itu ada yang berambut dan tidak berambut. Ada yang tertutup, ada yang tidak tertutup. Ya, tidak tertutup dua. Maka di situ dua yang tidak pakai peci ini, ya, bisa dikatakan apa? Minhum, sebagian dari semuanya ini. Paham? Kemudian yang pakai peci ini juga, ya, tidak semua warnanya sama. Ada warna beda-beda. Maka di situ itu juz'un, bagian dari itu. Nah, isim menjadi satu kesatuan, itu ada sebagian isim itu yang mu'rab, ada sebagian isim itu yang mabni. Paham maksudnya di sini? Nah, sehingga di situ kalau dikumpulkan antara yang berkebalikan, itu enggak enak. Kayak misalnya kayak sing rajin, kayak sing keset. Enggak enak itu. Paham gak? Misalnya, antum disuruh ke depan. Dipersilahkan Abu Faris untuk berada di depan. Ya. Kemudian, ana manggil imam juga. Imam silahkan di depan. Ini contoh saudara-saudara. Ini yang rajin, ini yang keset misalnya. Dibandingkan seperti itu gak enak, Mas. Soalnya, misalnya ini untuk takribuddin antum, Mas. Untuk logika antum, maka menggabungkan antara yang jelek dan yang baik itu enggak enak. Tapi di situ sesungguhnya ada persepsi yang seharusnya apa? Sebagian. Ada sebagian yang rajin, ada sebagian yang malas. Enggak semua bisa dipukul rata. Sama halnya isim. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya, jadi paragraf itu sebenarnya ingin menyampaikan seperti itu saja. Simpelnya. Ya. Maka di sini sebutkan syaqiyun bal taqulu, namun hendaknya engkau mengatakan sa'idun. Sa'idun itu apa, Pak Adi? Aiyah, bahagia Pak Adi. Ya. Nah, sekarang tanya, apakah ada orang ketika dia merasa bahagia, dia senyum atau dia ngantuk? Ini pertanyaan serius loh, bukan mengada-ada. Anda tanya kepada antum, kalau seseorang itu merasa bahagia, mungkinkah dia itu memilih, imma dia ngantuk atau dia senyum? Di jamaah ustaz, tidurnya sambil senyum, emang bisa? Ini nyolong pedak itu mas, gak bisa itu mas. Menggabungkan seperti itu enggak bisa. Maka sebutan apa, Mas? la yastami'ani baina apa? Baina nasyad wal kasb. Bagi seorang menuntut ilmu syar'i tidak akan berkumpul manakala dia mau benar-benar menuntut ilmu syar'i, tidak akan berkumpul ketika dia menginginkan keberhasilan, tidak akan berkumpul apa mas? Antara semangat dan malas dalam satu waktu yang sama. Dalam satu waktu yang sama. Kalau beberapa waktu, iya benar. Karena apa? Orang itu naik turun. Ya. Sehingga kalau misalnya kita fahami kontekstual, ya, kontekstual tentang yang berkaitan dengan itu mas, ya. Nabi SAW mengatakan apa? Likulli amalin siratun, walikulli siratin fatratun, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha, faman kanat ila ghairi dhalika faqad halak. Nabi SAW bersabda, setiap amal itu ada waktu semangatnya, ada setiap masa semangat, ada masa jenuhnya, bosannya. Maka barang siapa yang semangatnya cenderung kepada sunnahku, dia beruntung. Dan barang siapa yang masa jenuhnya cenderung kepada selain itu, maka ia celaka. Ini apa? Masanya beda, mas. Nah, ana sekarang bertanya kepada antum. Mungkinkah, ya, antum duduk di majlis ilmu, mungkinkah perasaan senang, perasaan bahagia, ya, antum merasa perasaan bahagia, itu antum gabungkan dalam waktu yang sama, antum mau yang senyum atau yang ngantuk? Paham gak pertanyaan Anda? Waktu yang sama, nih. Apakah mungkin, orang yang bersemangat, dalam waktu yang sama, dia pun merasa malas? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama halnya, ya, disebutkan oleh hadis Nabi SAW apa? Mangkanati dunya amma barakallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa la ya'ti minad dunya ila ma kutibalah wa mangkanatil akhiratu niyatahu jamallahu lahu amrahu dan lafaz Tirmidzi syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa kanatid dunya ta'ti wa hiya raghimatun. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Hakim. Hadisnya hasan. Jadi barang siapa yang ambisinya itu karena dunia, maka Allah akan menceraiberaikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran di hadapan matanya. Dan urusannya semua berantakan, enggak ada yang beres. Dan barang siapa yang akhiratnya itu menjadi cita-citanya yang paling tinggi, maka Allah akan menjadikan mudah urusannya. Yang tadinya bercerai-berai menjadi mudah. Satu. Wajala ghinahu fi qalbi. Dan Allah menjadikan kekayaan dalam hatinya, mas. Jadi kaya itu bukan apa, mas? Sugih duite. Salah. Tapi kaya dalam hatinya. Wa kanati dunya ta'ti wa hiya raghimatun. Dunia itu datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Maksudnya apa? Maksudnya apa, Lang? Mulai dunia rasah ngoyo, mas. Ya, sak tekani. Sing penting tetap iso ngibadah. Nah, itu. Itu turis seperti itu harus. Nah. Kita lanjutkan. Nah, di sini ya, tadi difahami tentang saqiyun au sa'idun, celaka dan yang bahagia. Karena sesungguhnya di situ ada minhum sa'idun, sebagian mereka ada yang bahagia. Ya, paham? Nah, sekarang qauluhu minhu min litab'id. Min itu untuk menjelaskan sebagian. Wa yasiru takdiru, ya, dan takdirnya, persepsinya adalah ba'duhum murawun wa ba'duhum mabniun. Ini intinya harusnya seperti ini. Sebagian isim itu ada yang mu'rab, sebagian isim itu ada yang mabni. Nah. Sekarang di sini wa hal hada yadullu ala انحصار الاسم في المعرب والمبني أو ربما يوجد شيء ثالث. Nah, antum fahami di sini paragraf ini mas. Kemarin kita nggak jadi membahas total paragraf ini. Dan ana mengatakan, insya Allah kita akan mengulangi dari paragraf ini. Ya. Wahal apakah? Ya, jadi ana lebih cocok kalau ini dihapus dulu. Nanti tidak minum gawe ini antum bingung. Nah, jadi gini mas. Wahal hada apakah ini yadullu ala inhisaril ismi fil mu'rab wal mabni? Apakah ini menunjukkan pada pembatasan isim ini hanya ada dua, mu'rab dan mabni? Au rubama, atau bisa jadi yujadu syai'un, atau bisa jadi akan didapati sesuatu tsalitsun, yang ketiga. Jadi dari sini saja antum sudah bisa nulis di sini al-ism. Ya kan? Di sini apa? Mu'rab. Di sini apa? Mabni. Ya. Nah, di sini apakah di sini ada tanya? Seperti itu, Mas. Ya. La huwa mu'rabun wala huwa mabniun. Itu bukan mu'rab dan itu bukan mabni. Al-haqiqatu annana idza nadarna ila mujarrad at-tarkib. Kalau kita itu hanya melihat pada susunannya saja. Ya, mujarrad at-tarkib, susunannya saja. Falaisa bihasrin. Maka itu bukanlah pembatasan. Ya. Ya. Nanti yang sudah mulai bisa mengumpulkan jenis yang ketiga akan ada pertanyaan. Di kajian ini ada tiga golongan. Semangat, banget dan semangat. Yang ketiganya semangit. Nah, ana akan memberikan pertanyaan kepada yang semangit. Semangatnya gini, jadi semangat. Nah, coklat. Maksudnya di sini ketika kita melihat susunan ada mu'rab ada mabni, ini bukan berarti pembatasan. Li'annahu qol, karena Ibnu Malik mengatakan minhu mu'rabun wa mabni. Dari isim itu ada sebagian yang mu'rab, ada sebagian yang mabni. Wa yajuzu, dan boleh. Wa minhu la mu'rabun wala mabniun. Itu maksudnya apa? Ini negatif-negatif, Mas. Ini positif-positif. Jadi minhu mu'rabun wa mabniun. Sebagian dari isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada juga sebagian dari yang termasuk isim itu la mu'rabun, tidak termasuk mu'rab wala mabniun. Maksudnya apa? Dibalik saja. Dibalik saja. Lakin lamma lam yatakallam illa ala bina. Tapi karena Ibnu Malik itu tidak berbicara kecuali kepada mabni saja, bina. Tsumma qala ba'da dzalika, kemudian beliau mengatakan setelah itu wa mu'rab, ya mu'rabul asma'i ma qad salima. Jadi mu'rabnya asma. Jadi wa mu'rabul asma, mu'rabnya isim-isim, ma qad salima, apa yang dia itu benar-benar selamat. Maksudnya di sini Arafna annahu la yujadu illa mu'rabun wa mabni. Maka kita hanya tahu bahasanya dalam isim itu hanya mu'rab dan mabni. Tidak ada yang ketiga, Mas. Tidak ada yang jenis ketiga. Ya. Fama huwal mu'rab, fama huwal mabni. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Syekh memberikan pertanyaan setelah adanya maklumat ini loh. Ini mabni sekiti, mu'rab sekiti. Tapi definisinya enggak dijelaskan dari awal. Ada yang tahu alasannya kenapa? Syekh itu ingin menjelaskan secara global dulu, Mas. Baru diuncai, Mas, dalemannya. Jadi enggak langsung kemudian ngerogoh dulu. Ya. Paham maksudnya di sini? Itu dikenalkan secara global ini seperti ini loh. Tapi tidak kemudian langsung masing-masing itu dirogoh sampai paling dalam, bukan. Tapi dijelaskan ini loh. Ini kulitnya seperti ini. Ada yang benjol, ada yang kasar, dan gini. Terus masing-masingnya dikupas lagi. Seperti mengupas bawang. Bawang merah, tahu gak bawang merah, Mas? Ya, berlapis-lapis. Al-mu'rabu huwa ma yataghayyaru akhiruhu bihasbi awamil. Ya. Huwa. Ya, huwa. Ya. Huwa di sini ma yataghayyaru akhiruhu. Apa yang berubah akhirannya bihasbi awamil. Ya, menurut amil-amilnya. Ya, menurut amil-amil. Dan di sini tentang penjelasan, ya. Ketika orang memahami konsep awamil itu jamak dari amil. Awamil itu jamak dari amil. Ya. Amil itu antum bisa tulis. Amil itu adalah faktor atau apa yang menggantikannya. Kalau anda biasa menerjemahkan seperti itu, amil. Ya. Amil itu adalah faktor atau apa yang menggantikannya. Jadi amil itu juga bisa disebut faktor-faktor internal atas suatu kata. Atau di sini juga bisa disebutkan al-awamil jamak dari amil. Menurut para ahli nahu, itu adalah yang menyebabkan perubahan i'rab. Atau yang menyebabkan perubahan harokat. Ya, paham sampai sini? Ada faktor yang menyebabkan rofa. Ada faktor yang menyebabkan nasab, perubahannya nasab. Ada khafat atau jar, majrur. Ada jazm. Ini faktor-faktor yang mengubah. Namanya amil. Paham saya mesti? Jadi awamil itu adalah jam'u amil. Ini sudah kita pelajari di Muqaddimah Syarah Jurumi. Jadi apa yang berubah akhir sesuai dengan amil-amilnya. Mislu Zaidun. Indama tadkhulu alaihi qoma. Ketika masuk pada Zaidun itu fi'il, yaitu qoma, berdiri. Takulu, maka engkau katakan qoma Zaidun, telah berdiri Zaidun. Antum lihat ininya, Mas. Zaidun. Wa adkhil alaihi dharabtu. Dan masukkan padanya, pada Zaid itu adalah dharabtu. Aku telah memukulnya. Aku telah memukulnya. Ya. Fataqulu, engkau katakan darabtu Zaidan, aku telah memukul Zaid. Wa adkhil alaihi harfal jar, dan masuk ke sana adalah huruf jar. Fataqulu, maka engkau katakan salamtu ala Zaidin, au marartu bi Zaidin, aku mengucapkan salam pada Zaid, atau aku melewati Zaid. Ya. Maka di sini apa? Zaidnya berubah. Antum lihat di sini. Nah. Ini contoh perubahan yang tadinya dhammah tanwin Zaidun menjadi Zaidan menjadi Zaidin. Memicu keterangan. Nah, wa mislu aidan, dan contoh yang lain juga, antakula, gua katakan hada Muhammadun, ini adalah Muhammad. Wa taqulu ra'aitu Muhammadan, antum lihat ininya mas, jadi enggak akan kelihatan kalau antum tidak pakai warna yang lain. Ini mas, paham ini? Hada Muhammadun wa taqulu, ini Muhammad. Ya, misalnya Pak Hadiono wis, bisa enggak? Pak Hadiono, oh iya, angel ya. Iya, Pak Hadi aja wis, Yonone dihilangi. Ya, hada Hadiyun misalnya. Ada Pak Hadiyun misalnya. Ya, ra'aitu Pak Hadiyan. Ya. Marartu bi Pak Hadiyin. Apa maksudnya di sini? Nah. Jadi ra'aitu Muhammadan, ya. Pak Buang juga sulit itu. Pak Buang itu paling sulit itu. Ya, hada Pak Buangun. Ya, ro'a itu Pak Buang. Enggak enak. Enak, Pak. Jadi saya minta maaf, Pak, Buangnya. Ya. Jadi kalau roa itu Pak Buangan itu sesuatu, Pak. Ya. Wataqulu marartu bi Pak Buangin. Pak Buangin itu beda lagi, Pak. Ya. Ya. Paling enggak antum semua jadi tahu tentang tan tin tunnya. Nah, karena ini posisinya dan posisinya beda-beda. Faddallu sarat maratan madmumatan, ya. Wa maratan maftuhatan wa maratan maksuratan. Jadi ini menunjukkan kepada apa? Terkadang itu dhammah tanwin, ya. Terkadang maftuhatan fathah, terkadang maksuratan. Kayak misalnya Pak Adi misalnya. Pak Adi kadang pakai kacamata. Ya. Kadang agak sedikit melankolis, jadi ngantuk. Ada juga semangat, wah, gitu kan. Nah, ini juga sama. Konsepnya itu konsep yang menyebutkan terkadang seperti ini, kadang tidak dalam satu posisi yang sama. Karena dia mu'rab. Apa, Mas? Mu'rab, bukan mabni. Kalau mabni sudah tidak menerima perubahan. Paham? Nah, kita lanjut sedikit. Naam. Qaluna, perkataan kita, huwa ma yataghayyaru akhiruhu. Dia itu adalah apa yang berubah di akhirnya. Idan ma qabla al-akhiri laisa lahu dakhlun fil i'rab. Ya. Lalu apa yang sebelum akhir, ya, laisa lahu dakhlun, maka itu tidak dimasukkan dalam i'rab. Wa sumiya mu'raban, dan dinamakan mu'raban, li'annahu yufsihu 'anil ma'na. Kenapa disebutkan mu'raban? Karena li'annahu yufsihu 'anil ma'na. Li'annahu idza taghayyarat harakatu fuhimal ma'na. Kenapa? Maknanya itu bisa lebih fleksibel tergantung dari posisinya dia. Sehingga kalau berubah harakatnya, itu bisa difahami maknanya. Kalau tidak berubah, maka tidak bisa difahami malah. Itu mu'rab, itu seperti itu, Mas. Nah, amal mabni. Nah, sekarang kita perlu memahami mabni. Ya. Mabni itu apa, Mas? Hah? Ya. Jadi maksudnya di sini kayak tadi disebutkan wasumya mu'raban, dinamakan mu'rab li'annahu yufsihu 'anil ma'na, karena ini bisa mengungkapkan makna, beda-beda maknanya nanti. Ketika apa? Li'annahu idza taghayyaratil harakatu, kalau dia itu berubah harakatnya, fuhimal ma'na, maka akan difahami maknanya. Paham enggak di sini? Ya. Sama orang India. Orang India nih, Mas. Nah, kasih tahu. Orang-orang India yang baru pertama kali masuk ke negeri Arab, biasanya kalau bisa bilang na'am gini, ambil gini. Tapi juga kalau yes gini, no juga gini. Geleng kepala semua. Ini susah untuk difahami. Kecuali apa? Gelengnya lama atau pendek, Mas. Kan susah. Ya. Nih. Nah. Ini susah lagi. Ya, maksudnya nah, biar antum juga geleng-geleng kepala. Kalau yang ngantuk antum geleng kepala, hilang ngantuknya, Mas. Ya, itu maksudnya, Mas. Amal mabni. Ya, karena apa, Mas? Kajian malam itu ya, ada yang mengatakan ada ikhwan di Depok mengatakan apa? Sing sabar. Ya, karena apa? Angon mau turu. Ya, seperti apa? Angon mau turu. Harusnya kita semua ini sudah jatahnya tidur. Diburak-burak. Wih, tangi. Kajian Alfiah. Ya. Ini seperti itu. Maka harus butuh kesabaran. Makanya kalau misalnya kemudian ana melipir sedikit, ya antum harus maklum. Karena ini biar agar ikhwan-ikhwan yang merasa dipipiri merasa, oh ya, ana harus semangat lagi. Nah, baru kalau gitu. Amal mabniyu fahuwa ma lazima halan wahidatan. Mabni itu adalah apa yang mengharuskan kondisinya satu. Kondisinya apa? Satu. Wa in syi'ta, kalau engkau mau, faqul, maka katakanlah, ma la yataghayyaru akhiruhu bi ikhtilafil awamil. Apa yang tidak berubah akhirnya dengan perubahan amil-amilnya. Apa yang tidak berubah, ya, akhiruhu, maksudnya akhir, harokatnya akhirnya itu tidak berubah-ubah dengan adanya perbedaan amil-amilnya. Paham sama sih? Nah. Fa syamila ma la yataghayyaru akhiruhu mutlaqan. Dan ini juga meliputi apa yang tidak berubah akhirnya secara mutlak. Misru kam. Contohnya apa? Kam. Kam itu apa? Berapa. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Pak Kam to, itu artinya apa itu? Ya, Pak berapa to? Ya. Ya. Jadi kalau antum bisa senyum, itu antum hidup, mu'rab antum. Alhamdulillah. Ya. Wa ma yataghayyaru akhiruhu, dan apa yang berubah akhirnya, lakin laisa li ikhtilafil awamil. Apa yang berubah akhirnya tapi bukan karena perbedaan amilnya. Contohnya apa? Haitsu. Fa haitsu fiha haitsu wa haitha wa haithi wa haitha wa hausa. Ya. Ini disebutnya apa? Mabni, Mas. Mabni. Nah. Ya, ini sudah 55 menit. Nah, naktafi bihadzal qudrah. Insyaallah binillah kita akan lanjutkan dengan pertanyaan. Ya, pertanyaan biar antum judek. Kalau judek enggak selesai-selesai, ada keinginan untuk cari tahu. Pertanyaan adalah, lakin hal hadzal ikhtilafu min ajli ikhtilafil amil? Apakah perbedaan ini karena ada, ya, demi adanya perbedaan amilnya? Jawabannya besok insyaallah binillah. Hari ya. Fursul atiyah insyaallah. Kesempatan yang akan datang. Nah. Nastafi bi hadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.